Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thalathuna. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-30 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana di sini disebutkan عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. Dari Abu Tha'labah al-Khushani رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda. إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perkara-perkara yang wajib, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ketentuan-ketentuan, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan berbagai macam perkara, maka janganlah kalian melakukannya. Janganlah kalian melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tersebut. Wasakata an asya'a rahmatan lakum. Dan Allah membiarkan atau diam terhadap perkara-perkara yang banyak. Karena rahmatnya untuk kalian. Rasa kasihnya bagi kalian, ghaironisyanin, bukan karena Allah itu lupa. Fala tabahathu anha. Maka terhadap perkara-perkara tersebut yang Allah biarkan, yang Allah diamkan, itu janganlah kemudian membahasnya atau mencari tahu tentangnya. Hadithun hasanun. Hadith ini hadith yang hasan. Rawahu Ad-Dharqutni wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan selain beliau. Asy-syarhu, penjelasannya. Qala Abu Bakrini bin Sam'ani. Qala Abu Bakrini bin Sam'ani. Berkata Abu Bakar yaitu Ibnu As-Sam'an, hadzal hadithu aslun kabirun min usulittini. Hadis ini itu merupakan pokok yang agung dalam dasar dari agama Islam. Atau hadis ini merupakan pokok yang agung dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Qala, kemudian beliau melanjutkan, faman amila bihadzal hadithi, maka barang siapa yang mengamalkan hadis ini, faqad hazat thawaba, faqad hazat thawaba, maka dia telah memperoleh pahala, wa aminal iqaba, dan aman atau selamat dari azab. Li'anna man attal fara'idha, karena barang siapa yang menunaikan perkara-perkara yang wajib, wajatanabal maharima, dan juga menjauhi perkara-perkara yang haram, wa waqafa indal hududi, dan juga tidak ya melampaui batasan-batasan dari Allah, wa tarakal bahtha amma ghaba anhu, ya, dan juga tidak membahas atau meninggalkan pembahasan, ya, meninggalkan mencari tahu mengenai perkara-perkara yang ya ghaba anhu, ya, yang ghaib, yang tidak disebutkan di dalam agama. Faqad istaufa aqsamal fadli, ya, maka ya sungguh dia telah meraih berbagai macam keutamaan. Wa aufa huquqattini, ya, dan juga dia telah memenuhi hak-hak agama. Li'anna syara'i'a la takhruju an hadhihi al-anwa'il madhkurati fi hadzal haditsi. Karena ya syariat-syariat Islam itu tidak keluar dari jenis-jenis yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, intaha. Ya, sampai di sini ucapan dari Abu Bakar ibnu As-Sam'ani. Kemudian fa ammal faraidu, ya, adapun ya perkara-perkara yang fardu, yang wajib, fama faradahullahu ala ibadihi, yaitu segala apa yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Wa alzamahumul qiyama bihi, ya, wa alzamahumul qiyama bihi, dan juga Allah ya mengharuskan mereka untuk mengerjakannya. Kasolati, ya, seperti salat, wazakati, dan juga zakat, wasiyami, dan juga puasa, wal haji, dan juga haji. Wa ammal maharimu, dan adapun perkara-perkara yang haram, fahiyallati hamahallahu ta'ala, yaitu perkara-perkara yang ya Allah itu menjaganya, ya, mengawalnya. Wa mana'a min qurbaniha, ya, dan Allah ya mencegahnya, ya, supaya tidak mendekatinya. Wartika biha, ya, dan juga mencegah supaya tidak mengerjakannya. Wantihakiha, ya, dan juga mencegah supaya tidak melanggar perkara-perkara yang haram tersebut. Wa amma hududullahi allati naha an i'tida'iha, adapun batasan-batasan ya had dari Allah, ya, allati naha an i'tida'iha, yang Allah itu ya melarangnya untuk ya melampauinya, untuk melanggarnya. Fal muradu biha jumlatan, ya, maka yang dimaksudkan di sini secara keseluruhan, ya, secara serentak, ma adzina fi fi'lihi, ya, yaitu apa-apa yang Allah izinkan untuk dikerjakan. Sawa'un kana 'ala tariqil wujubi, ya, baik itu perkara-perkara yang sebetulnya diwajibkan, awin nadbi, ya, atau perkara yang sebetulnya itu disunnahkan, awil ibahati, atau itu adalah perkara yang mubah. Wa'tida'uha, ya, dan yang dimaksud dengan melanggarnya, ya, atau melampauinya, huwa tajawuzu dzalika ila irtikabi ma naha anhu. Ya, huwa tajawuzu dzalika ila irtikabi ma naha anhu. Ya, yaitu melampaui batas-batas tersebut, ya, sehingga mengerjakan apa yang sebetulnya Allah larang. Kemudian waqad tutlaqul hududu wa yuradu biha nafsul maharimi. Dan terkadang ya digunakan istilah al-hudud dan yang dimaksud di situ itu adalah sebetulnya adalah perkara-perkara yang haram. Wa hina idzin ya. Dan pada waktu tersebut fayuqalu maka dikatakan la taqrabu hududallahi. Ya janganlah kalian mendekati batasan-batasan Allah. Kama qala ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Ya ini adalah ya larangan ya atau ya larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. Ya maka di sini adalah nafsul maharim yang dimaksud, yaitu memang perbuatan haram. Wa qad tusammal 'uqubatul muqaddaratu ya dan terkadang al 'uqubatul muqaddaratu ya atau diselesaikan dulu wa qad tusammal 'uqubatul muqaddaratu radi'atu 'anil maharimil mughalladzati hududan ya dan terkadang ya hukuman-hukuman yang ditetapkan untuk mencegah ya mencegah perbuatan dosa yang besar itu juga disebut sebagai hudud. Ya, ini juga ya sering kita dengar. Jadi memang hukuman yang ditetapkan untuk mencegah perbuatan dosa besar. Nah, itu juga disebut sebagai hudud. Kama yuqalu hadduz zina. Sebagaimana dikatakan, ya had dari perbuatan zina. Wa haddus sariqati. Ya. Dan hukum had dari ya, pencurian misalnya. Wa haddu syurbil khomri. Ya, dan had dari minum khomr. Wa hadha huwal ma'rufu min ismil hududi fi istilahil fuqaha'i. Ya, ini merupakan istilah ya had ini itu adalah istilah yang diketahui ya diketahui dari istilah-istilahnya para ulama fiqih ya jadi ketika dalam pembahasan fiqih itu ketika disebut had atau hudud ya itu biasanya pembahasan mengenai hal ini wa ammal maskutu anhu ya adapun perkara-perkara yang Allah itu diam darinya fahuwa ma lam yudhkar hukmuhu bitahlilin ya yaitu apa saja yang ya tidak disebutkan hukumnya dengan penghalalannya ya jadi suatu perkara yang tidak disebut hukumnya baik itu halal wala ijabin ya dan juga tidak diwajibkan wala tahrimin dan juga tidak diharamkan fayakunu ma'fuwan anhu. Ya, maka itu semua itu termasuk perkara yang dimaafkan. La haraja 'ala fa'ilihi. Ya, maka ya tidak mengapa untuk dikerjakan. Atau tidak ada dosa bagi pelakunya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tabahathu anha ya maka janganlah kalian ya membahas atau mencari tahu tentang perkara tersebut wa mimma yadkhulu fin nahyi 'anil ba'thi anhu umurul ghaibil khabariyyati atau umurul ghaibil khabariyyatu ya wa mimma yadkhulu fin nahyi 'anil ba'thi anhu umurul ghaibil khabariyyatu. Dan di antara perkara yang masuk dalam larangan mengenai perkara yang atau larangan di antara perkara yang masuk dalam larangan untuk dicari tahu ya untuk dibahas tentangnya itu adalah mengenai perkara-perkara gaib yang sifatnya itu adalah khabariyah. Ya khabariyah itu artinya hanya ya mengkhabarkan saja. Ya, mengkhabarkan hanya informasi, tidak dimaksudkan untuk dilanjutkan dengan diskusi. Ya, maka perkara yang seperti itu kita cukup beriman, kemudian tidak perlu kita membahas, mencari tahu atau mempertanyakannya. Allati umira bil imani biha, yang kita itu diperintahkan untuk beriman dengannya. Walam yubayyan kaifiyyatuha, ya, dan kaifiyahnya, ya, bagaimananya itu tidak dijelaskan. Falbahthu an dhalika mimma yunha anhu, ya, maka mencari tahu, membahas, ya, mempertanyakan perkara-perkara tersebut itu termasuk dalam perkara yang dilarang. Wa qad yujibul khairata wasyakka, ya, dan terkadang perkara-perkara tersebut itu jika, ya, terlalu mencari tahu, ya, terlalu mempertanyakan, maka itu dapat mengakibatkan kebingungan, ya, wasyakka, dan juga keraguan. Wa yartaqi ila takdzibi, ya, bahkan itu dapat, ya, meningkat menjadi mendustakan kabar-kabar tersebut. Wal'iyadu billahi. Wa fi sahihi muslimin, dan di dalam sahih muslim, an abi hurairata, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalun nasu yas'aluna, ya, manusia itu akan terus-menerus senantiasa, ya, mempertanyakan, ya, berbagai macam perkara. Hatta yuqala hadzallahu khalaqal khalqa. Ya. Sampai-sampai, ya, dikatakan, ya, sampai ada yang mengatakan hadzallahu khalaqal khalqa. Ya, hadzallahu khalaqal khalqa. Inilah Allah yang menciptakan makhluk. Faman khalaqallaha, ya, maka siapakah yang menciptakan Allah? Faman wajada min dzalika syai'an, ya, maka barang siapa yang mendapati perkara seperti ini, artinya ada orang yang, ya, bertanya hal seperti ini, ya, dan mungkin di zaman ini kita pun menemuinya, ya, bahwa ada orang yang mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah. Falyakul, maka hendaknya, ya, siapa saja yang menemui hal tersebut, hendaknya mengatakan, amantu billahi. Ya, aku beriman kepada Allah. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa hadhihi ihdasiyaghi allati yanbaghi 'alal muslimi an yaqulaha. Dan ini, yaitu perkataan amantu billahi, itu adalah termasuk sighah, ya, bentuk kalimat yang selayaknya diucapkan oleh seorang, ya, muslim, ya, mata wajada syai'an minasyaitani, ketika dia menemukan atau mendapati sesuatu, ya, misalnya rasa was-was dari syaitan. Ya. Jadi ketika ada was-was, itu salah satunya itu hendaknya seorang muslim mengatakan amantu billahi. Wa ana ulakhisu ba'dama yanbaghi lil muslimi an yaqulahu wa yaf'alahu. Ya, dan saya di sini adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, itu melakukan talkhis, ya, ringkasan dari apa-apa yang seorang muslim itu hendaknya mengucapkannya dan juga mengerjakannya, kama ja'a fil ahadithis sahihati, sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Famin dhalika, dan di antara perkara-perkara tersebut, al-awwalu, yang pertama, qawlu amantu billahi kama fi riwayati musliminillati dhakarohal mu'allifu rahimahullahu. Yaitu ucapan amantu billahi, ya, Saya beriman kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Atsani yang kedua, qawlu amantu billahi wa rasulihi. Ya, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kama fi riwayatin ukhra fi sahihi Muslimin. Sebagaimana dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan dalam sahih Muslim. Al-thalithu, yang ketiga, al-isti'adhatu billahi. Ya, yaitu, ya, memohon perlindungan kepada Allah, ya, mengucapkan ta'awudh. Thumma lintiha'u anittamadi fi dhalikat tafkiri. Ya, kemudian setelah memohon perlindungan kepada Allah, kemudian berhenti untuk ya memikirkan atau mencari tahu akan perkara tersebut. Ya, berusaha menghilangkannya dari pikirannya. Ya. Atau berusaha untuk ya berhenti dari berlebih-lebihan dari memikirkannya. Kama indal Bukhari, sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya, dalam hadis ya 3,276. Ya 3,276 pada hadis ke-3,276. Wa kama fi riwayatin ukhra inda Muslimin. Dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang lain dalam riwayat Muslim. Ar-rabi'u, yang keempat, yaqulu, ya hendaknya seorang yang Islam, ya seorang Muslim berkata, Allahu ahadun, ya, dialah Allah yang esa. Allahus samadu, ya Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, ya Allah tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahadun, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Ya, ini adalah lafaz dalam surat Al-Ikhlas. Thumma yatfulu an yasarihi, ya kemudian dia meludah ke arah kirinya. Thalathan, tiga kali. Wa yasta'idhu minasyaitani, ya, dan memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Warada dzalika fi haditsin, ya ini ya terdapat dalam hadis. Akhrajahu Abu Dawud bi sanadin hasanin, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya dengan sanad yang hasan. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.